La la la la la. Hey, yeah. Maha suci Tuhan yang menciptakan kami anak manusia. Jadikan makhluk yang paling sempurna kami anak manusia. Bersatu untuk saling memadu kasih, saling cinta sesama. Maha suci Tuhan yang menciptakan kami anak manusia. Jadikan makhluk yang paling sempurna kami anak manusia. Saling cinta sesama. Maha suci Tuhan yang menciptakan kami anak manusia. Jadikan makhluk yang paling sempurna kami anak manusia. Saling cinta sesama.